sini ada harta simpanan. Yang harta simpanan ini anak yatim yang punya rumah ini. Ah, kenapa saya harus nolong kedua anak yatim ini menyelamatkan harta simpanannya? Karena abuhuma sholihah. Dulu mereka berdua ini punya ayah yang soleh. Punya ayah yang soleh. Dengan kalimat abu. Ya, ab itu ayah. Tetapi yang dimaksud ayah bukan ayah. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Maka dalam bahasa Arab itu kita harus jeli. Tidak semua ayah artinya ayah. Seperti ayat tentang ayahnya Nabi Ibrahim. Dikatakan itu menyembah berhala dengan kata-kata ayah. Tapi yang dimaksud bukan ayah, yaitu paman. Pamannya Nabi Ibrahim. Seperti hadis Rasul yang mengatakan ayahku dan ayahmu di neraka. Ayah yang dimaksud bukan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Rasul jelas di surga, ibunya juga jelas di surga. Tapi ayah yang dimaksud di situ adalah paman beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Nah, termasuk di sini juga ayah. Ayah dalam ayat tersebut kana abuhuma sholiha, bukan bapaknya anak itu, bukan. Tapi siapa? Bapaknya yang ketujuh, artinya kakeknya. Kakek itu kan juga ayah. Ayahnya kakek juga ayah. Ayahnya kakek juga ayah. Makanya Nabi Adam itu kakek kita semua disebut Abul Bashar. Ayahnya seluruh manusia. Saya anaknya Adam. Ya betul, anak yang keberapa? Turunan yang keberapa? Itu juga disebut ayah. Nah, di riwayat disebutkan karena Abu Huma Soliha itu adalah kakek yang ketujuh. Ayahnya punya ayah, ayahnya ayah punya ayah, gitu kan. Kakeknya, terus gitu, sampai ke tujuh. Yang ketujuh ini soleh, ya, yang ketujuh soleh. Karena yang ketujuh soleh, kekuatan kesolehannya sampai melindungi keturunannya yang ketujuh. Dikirimkan dua nabi yang luar biasa untuk menjaga warisan yang tersembunyi di dalam rumah tersebut. Nah, kita kalau hadir pengajian juga begitu. Nah, waktunya ini jangan cuma untuk dirinya sendiri. Saya mau ngaji, cari ilmu buat saya, barokah buat saya. Enggak. Nah, waktunya cari buat diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita yang lahir maupun yang nanti bakal lahir. Entah lahirnya nanti tahun 4000 kalau dunia belum kiamat, cucu kita yang keberapa. Semoga insya Allah dapat barokah dari datangnya kita di majlis di malam hari ini. Ya, gak tahu. Innamal a'malu binniat. Itu ada orang soleh yang mengatakan, Habib Ahmad bin Muhammad Suhaib bin Syekh Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Muhammad Suhaib bin Syekh Al-Habsyi itu, beliau sudah sujud di sholat di semua tempat di muka bumi. Kalau salah gak salah. Sudah sholat di semua tempat di muka bumi. Dengan kekeramatannya ya, jangan nanya kok iso. Oh, kemarin sudah diterangkan kalau muridnya Nabi Sulaiman saja bisa pergi ke istana Balkis kemudian ngambil tahtanya membawa ke kerajaan Nabi Sulaiman cuman setengah kedip mata, itu muridnya Nabi Sulaiman. Lah kalau kira-kira putune Kanjeng Nabi piye ngono mikira. Lah kalau muridnya Nabi Sulaiman aja begitu, lah kalau putune Kanjeng Nabi darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuman muridnya, udah muridnya darah dagingnya. Lah itu kira-kira bagaimana? Makanya josok nyepelekke habaib lho. Kadang-kadang ada orang nyepelekke habaib nih, habib-habib disepelekkan, opo ki habib-habib. Jangan samakan dengan saya, aku habib ning ya ora kaya habib iki. Jangan lihat saya, lihat itu orang-orang soleh itu mereka luar biasa, amalannya luar biasa. Sudah sujud di semua tempat di muka bumi. Saat ditanya, kenapa jenengan lakukan itu? Jawabannya, nanti kalau cucu saya dimanapun berada, cucu yang keberapapun, sholat dimanapun, sudah pernah saya sholat di situ, jadi cucu saya dapat barokah saya. Coba, nawaitunya begitu. Tidak seperti kita kan rodok gendeng. Jadi nanti cucu saya kalau masuk rumah makan manapun sudah pernah ngerti. Bayis tau mangan yang gini. Ini kita. Ini, itu kita. Beda jauh dengan aulia ussolihin. Ya ini edisi khusus hari Jumat. Jadi Nabi Sulaimannya tadi kita tinggalkan dulu kisahnya. Ini ya. kisahnya kita tinggalkan dulu. Nanti ini bagian dari buku saya, isinya model begini-begini nih. Ya, isinya model begini-begini. Bukunya lagi dalam proses mau ditulis. Kapan nulisnya? Sekarang. Nah, ini lagi nulis nih. Ya, ini lagi nulis bukunya. Nah, niat yang kuat. Niat yang kuat, siapa tahu nanti ya hadirnya kita ini bawa barokah untuk cucu kita yang keberapa, untuk cicit kita yang keberapa ya, dapat barokah. Bahkan bisa jadi anak cucu kita tuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat Allah menyelamatkannya gara-gara dulu kakeknya pernah ikut baca selawat di suatu tempat. Barokahnya selawatnya itu bisa menyelamatkan anak cucunya yang kesekian. Seperti itu yang namanya barokah. Nah, barokah ini yang penting, dan bagaimana kita dapatkan barokah tersebut? Nih, dalam sebuah hadis yang dhaif. Saya itu kalau dhaif ya tak omongin dhaif. Masuk dhaif diomongkan sahih ya. Ya, sahih sama dhaif itu bedanya apa toh? Kadang orang itu ya orang mudeng, sok mudeng gitu kan. Ya, sahih itu kuat, dhaif itu lemah. Dalam ilmu hadis kok dibedakan sahih sama dhaif, tujuannya apa? Ilmu hadis itu membedakan sahih, hasan, dhaif. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Hasan itu juga golongan sahih, tapi sahihnya itu kekuatannya tidak sangat kuat. Dhaif itu nanti dibagi-bagi. Ada dhaif yang lemah, ada dhaif dalam kategori palsu. Ya, kategori palsu. Nah, yang kita katakan dhaif di sini lemah, bukan palsu. Lemah. Lemah dalam arti tidak bisa digunakan sebagai dalil menguatkan suatu hukum. Contoh, hukum warisan, jangan pakai hadis dhaif. Hukum jual beli, sah atau tidak sah, jangan pakai hadis dhaif. Riba atau tidak riba, jangan pakai hadis dhaif. Hukum pernikahan, sah atau tidak sah, jangan pakai hadis dhaif. Hukum sholat, sah tidak sah, jangan pakai hadis dhaif. Jadi untuk menentukan hukum, tidak diperkenankan pakai hadis dhaif. Sumber utamanya harus hadis yang sahih. Hadis dhaif cuma sebagai pendukung. Kalau sahihnya sudah ada, dhaifnya ini mendukung. Itu urusan hukum. Nah, kalau dalam urusan amal soleh itu misalnya puasa sunnah, itu namanya amal soleh. Baca doa, baca zikir, itu namanya amal soleh. Kalau sah tidaknya puasa harus pakai hadis yang sahih. Tapi kalau ketentuan ada puasa sunnah ini, puasa sunnah itu, ya kan? Bukan cara puasanya, tapi puasa sunnah A, puasa sunnah B. Hadis dhaif itu diperintahkan oleh para ulama, amalkan. Amalkan. Ada doa, tapi sumbernya hadisnya dhaif, disuruh mengamalkan. Nah, ini sekarang kadang ada orang rodok nganyel kayak gitu. Bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, saya tidak akan baca doa nisfu Sya'ban, soalnya hadisnya dhaif. Rugi ya wakmu. Gaya, saya tidak akan baca doa nisfu Sya'ban, hadisnya dhaif. Lah kowe iki ya goblok gitu. Mosok maca donga kowe ora ra gelem. Gusti Allah kan sudah perintahkan ud'uni astajib lakum. Ya, doa kepadaku, pasti dikabulkan. Bentino ya donga. Tiap hari doa, apalagi malam nisfu Sya'ban. Itu malam yang mulia. Ustaz butuh dalil nih. Dalilnya berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Apalagi ada hadis yang dhaif yang menganjurkan berdoa secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Tambah semangat. Ternyata ada keterangan-keterangan mendukung selain hadis-hadis yang singkatannya hasan atau mungkin sahih. Nah, untuk hadis dhaif dan sahih ini pun terkadang ulama hadis menganggap hadis ini dhaif, tapi ulama yang lain ngomong itu sahih. Ya, terkadang ulama ini ngomong hadis ini sahih, tapi ulama yang lain ngomong hadis itu dhaif. Jadi sahih dan dhaif menurut siapa itu masih perlu dikaji lagi. Daripada kita mumet, maka gitu aja kok repot. Wes ora usah digagas gitu ya. Pokoknya ini hadis dhaif, menurut para ulama hadis ini dhaif yang akan saya sampaikan. Tapi dalam kaidah nasihat, sifatnya nasihat. Kalau sifatnya nasihat, ya kita nasihat itu datang dari orang kafir aja suruh dengarkan. Omongan baik datang dari pemabuk aja suruh dengarkan. Apalagi omongan baik datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo gaya, mah kayak hadite dhaif ora gelem tak rungokke tambah aneh itu. Kalau itu ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu dhaif, itu ulama memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Di sebuah hadis dhaif disebutkan Riwayatnya jelas, riwayat Tobroni dan yang lain. Nanti bisa dicek di kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab Kitabul Ilm, bab ilmu. Ada tuh orang yang suka mengkritisi Imam Ghazali. Wah, gaya ini lebih pinter ngungkuli Imam Ghazali gitu ya. Saya enggak mau baca Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu isinya cerita-cerita khurafat. Isinya penuh dengan hadis yang dhaif. Aku mau moco, ora paten, ora usah moco. Ya, enggak butuh gitu ya. Imam Ghazali enggak butuh jenengan baca. Kalau jenengan seperti itu. Imam Ghazali itu karena tawadhu'nya, karena tawadhu'nya. Beliau itu tidak mau mengucapkan menurut saya itu moh, kecuali kalau udah kepeksa enggak ketemu hadis atau ucapan ulama. Selama ada ayat Al-Qur'an yang bisa mewakili lisan beliau, selama ada hadis Nabi yang bisa mewakili lisan beliau, selama ada ucapan ulama yang bisa mewakili lisan beliau, Imam Ghazali enggak mau pakai lisannya yang dipakai ulama fulan berkata, Rasulullah SAW bersabda, meskipun itu dhaif. Meskipun dhaif, karena beliau ingin menjelaskan suatu ilmu pengetahuan. Jangan sampai pakai bahasa saya, biar yang dipakai adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang luar biasa. Nah, orang sekarang gaya ngomongnya enggak mau hadith dhaif, tapi yang di satu buku itu isinya omongannya dhe'e, tok, ya pilih omongannya Kanjeng Nabi apa omongannya dhe'e? Ya. Isinya itu omongannya dia semua. Pilih omongannya dia atau omongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh bedanya tawadhu'nya orang terdahulu dengan kesombongannya orang-orang akhir zaman. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kalau saya ngomong bab gini rada pedes gitu ya. Biar melek kabeh. Soalnya ini jam 11 lewat. Ya. Jadi yang lihat tayangan ini nanti berapa tahun lagi kalau Anda lihat tayangan ini berarti Anda panjang umur. Ya, itu kan berarti kan panjang umur. Entah berapa tahun lagi kalau nonton berarti panjang umur. Kita ngomong pedes-pedes begini karena ini malam, malam ben rodok semangat. Ya, biar rodok semangat dan jangan sampai kita katut sama orang-orang yang sok enggak gaya. Padahal ya ora mudeng. Nah, kita jujur. Kalau dhaif ya dibilang dhaif, kalau sahih ya dibilang sahih. Itu amanatul ilm. Amanatnya ilmu harus disampaikan. Jangan mendhaifkan yang sahih dan jangan mensahihkan yang dhaif. Jujur saja. Dalam hadis tersebut dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jika tiba padaku suatu hari, jika tiba padaku suatu hari, di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Ini menarik ini. Ini bab pertama buku saya yang baru. Nanti beli ya. Murah, cuma 40 ribu aja kok. Cuma 40 ribu. Ini iklan loh ya. Jadi yang mau pesan mulai sekarang, persediaan terbatas. Khawatir nanti gak keduman loh ya. Waktu ditulis aja belum udah iklannya begini kan. Oh, namanya iklan kan begitu. Nah, jika ada satu hari tiba padaku, di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka aku tidak diberkati di hari itu. Fama buri kali, aku tidak diberkati di hari itu. Yang ngomong sumbernya barokah. Yang ngomong adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngomong kalau satu hari tiba, misal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, matahari terbit, sampai matahari terbenam, saya enggak dapat tambahan ilmu, satu pun enggak dapat, maka saya tidak diberkati. Sampai di sini paham enggak nih? Paham ya? Jelas. Yang menarik di sini, Rasulullah SAW mengaitkan keberkahan hidup dengan tambahan ilmu. Keberkahan hidup dengan tambahan ilmu. Sampai Rasul itu menganggap yang lain itu enggak bawa barokah kalau enggak dapat tambahan ilmu. Dapat A, dapat B, dapat C, dapat sampai Z. Tapi enggak dapat tambahan ilmu di hari itu, enggak berkah kamu. Dapat duit 5M, berkah atau enggak berkah? Buat yang dapat duit, oh barokah. Kalau menurut Rasulullah SAW, ora berkah kalau hari itu kamu enggak dapat tambahan ilmu. Clear? Jelas? Jelas. Berarti kalau kita pengen dapat barokah, tiap hari kita harus ngapain? Cari ilmu. Kalau pengen uang kita berkah, berarti kita tiap hari harus cari ilmu. Kalau pengen keluarga kita berkah, berarti kita tiap hari harus cari ilmu. Kalau pengen hidup kita barokah, berarti kita tiap hari harus cari ilmu. Jadi fokusnya cari tambahan ilmu setiap hari. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Rasul aja disuruh minta sama Allah, minta. Ini Rasul diperintah, wa qul, qul, katakan, rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Berilah aku tambahan ilmu. Nah, coba kita lihat dengan diri kita ini. Semangat untuk cari tambahan ilmu itu ada enggak dalam diri kita ketika kita membuka mata? Nah, ketika kita buka mata melek moto iki, urip gitu ya. Itu semangat untuk cari tambahan ilmu ada atau tidak? Jujur aja kita nih. Yes, pokoknya melek bib gitu aja kan. Pokoknya melek, perkorongko tambah apa ora tambah, nambah atau enggak nambah enggak mikir bib kan gitu. Enggak ada semangat. Nah, kalau kita memang pengen barokah, ya memang harus itu, cari tambahan ilmu. Program dari pagi, hari ini saya harus dapat tambahan ilmu. Ada yang ngomong, ah gak butuh berkah bib. Nah ini kebangetan. Ngapain kok harus fokus sama barokah? Barokah itu inti kehidupan. Barokah itu inti kehidupan. Waktu itu dikaitkan dengan keberkahan. Waktu itu dikaitkan dengan keberkahan. Tempat itu dikaitkan dengan keberkahan. Nabi Nuh alaihi salam ketika perahunya Safinatun Nuh, nih perahunya Nabi Nuh sampai kepada Bukit Judi kan, mendarat apa namanya berlabuh di sana, tempat dikatakan itu tempat yang kami berkati. Iya. Nabi Isa alaihi salam beliau mengatakan di Al-Qur'an, dimanapun aku berada dijadikan aku diberkati. Tempat itu dikaitkan dengan keberkahan. Jadi kalau tempat enggak ada berkahnya ya itu bukan tempat. Omah gede magrum-magrum ora barokah, percuma. Harta yang berlimpah ruah tapi enggak barokah, percuma. Wong kita mau makan saja doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan ya Allah, jadikan rezeki yang Engkau berikan kepada kami nambah banyak, enggak. Tapi barik lana fima razaqtana. Kami Engkau berkati ya Allah. Karena kalau berkah ini dapat ya mesti nambah. Berkah ini dapat, manfaatnya pasti juga tambah banyak. Jadi intinya adalah tolabul barokah, cari barokah. Saya katakan tadi waktu dikaitkan dengan keberkahan. Syahrul Ramadan, ya bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang barokah, bulan yang barokah. Ya, ini yang menarik di sini, waktu dikaitkan dengan keberkahan. Coba nanti cari hadisnya. Saya pernah baca sebuah riwayat. Ya di situ Rasul bersabda yang maknanya, nanti kalau kiamat itu sudah dekat, ya kalau kiamat sudah dekat, barokatul waqt dicabut, keberkahan waktu dicabut, sehingga yang satu tahun rasanya seperti satu bulan, yang satu bulan seperti satu minggu, yang satu minggu seperti satu hari, satu minggu seperti satu hari. Artinya waktu itu jadi berharga atau tidak berharga bukan karena lamanya, bukan. Waktu itu menjadi panjang atau pendek bukan karena durasinya, bukan. Tapi waktu itu menjadi panjang atau pendek karena ada barokahnya atau tidak. Begitu waktu itu ada barokahnya, kalau sekecil apapun waktunya akan jadi panjangnya luar biasa. Syekh Umar bin Bakhramah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah memberikan keberkahan kepadaku waktu di antara asar sampai maghrib, Allah jadikan itu lamanya 30 tahun. Itu yang pernah saya baca. Jadi lamanya bisa lama 30 tahun antara waktu asar sampai maghrib. Asiknya seperti apa itu ya? Duduk di antara asar sampai maghrib bisa panjangnya selama 30 tahun. Mesti ono sing ngrungokke iki kalau nonton terus protes kok. Alah neko-neko. Masuk apa asar nanti maghrib 30 tahun ya. Orang mlebu akal ya, enggak masuk akal, ngapunten. Enggak masuk akal jenengan. Ya, enggak masuk akal kita gitu ya. Tapi kalau akalnya mukminin, akalnya auliya wasolihin sangat masuk. Contoh sajalah. Ada orang habis asar tidur. Tidurnya 5 menit. Wah, tangi-tangi. Aku iki mau ngimpi. Ngimpi apa? Aku ngimpi iki urut mulai aku lahir kita alami nganti aku wis duwe bojo, nganti duwe anak, anakku wis duwe putu, ya urip sak macam cerita panjang le lebar. Ceritanya itu 10 hari gak rampung. Padahal tidurnya cuma 5 menit. Ternyata waktu antara asar sampai maghrib diambil 5 menit untuk mimpi, mimpinya bisa selama bertahun-tahun. Nah kalau untuk mimpi saja dapat, nah awliya wa sholihin masuk gak dapat barokah. Dalil yang berikutnya, Nabi SAW mi'raj, Isra dan mi'raj. Waktunya, kalau dalam riwayat yang sahih dikatakan tempat di mana Rasul itu istirahat, ketika Rasul kembali ke tempat tersebut, tempatnya masih hangat. Nah kita ngerti yang namanya Mekah itu kalau malam kena angin, ya anginnya bukan angin panas, angin dingin. Nah kalau tempat kena angin dingin, tubuh manusia sepanas apapun itu kira-kira bertahan lama atau sebentar? Sebentar, kecuali kalau wanita yang jatah anaknya banyak katanya ibu itu ya. Itu wanita kalau jatah anaknya banyak itu kalau duduk gitu ya. Ya duduk sebentar, pergi itu katanya tempat duduknya kok panasnya awet gitu ya. Itu katanya itu bakat punya anak banyak itu. Betul gitu bu? Bu, ada yang protes ibu-ibu. Habib, memangnya kami pada kayak kucing tuh, Bib. Kucing, peh kucing itu kalau apa namanya, duduk terus anget, terus anaknya akeh ngosok wedok pada kayak kucing. Itu katanya, ini katanya ibu-ibu. Saya kan cuma ngutip kalimat yang katanya ibu-ibu. Nah ini sangat sebentar panas terus jadi dingin seharusnya. Tapi enggak, kok masih panas. Kok masih panas. Menunjukkan Rasul pergi itu secepat kilat. Tapi perjalanannya diceritakan enggak habis. Habis. Enggak habis-habis. Itu namanya waktunya mendapatkan keberkahan. Dan sekali lagi, inti dari semua itu, kalau mau dapat barokah, Rasul bersabda, kalau datang suatu hari kepadaku, di hari itu aku tidak dapat tambahan ilmu, maka hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Nah kalau yang sumbernya barokah sudah mengatakan, saya enggak berkah kalau enggak dapat tambahan ilmu. Nah apalagi kita, sing randi berkah, yang sudah punya barokah, full barokah dan jadi sumbernya barokah, beliau salah bersabda, saya kalau enggak dapat tambahan ilmu di satu hari, saya tidak barokah, enggak dapatkan keberkahan. Lantas bagaimana dengan kita yang dalam kehidupan sehari-hari, ya buhan di berkah apa orang. Terus kita enggak berupaya cari tambahan ilmu dan menganggap dapat ilmu enggak begitu penting. Sing penting aku golek duit. Ya, cari uang, cari kesenangan dan lain sebagainya. Fokus untuk cari keberkahan itu dilupakan. Masih ingat kisah tentang bapak-bapak, kakek-kakek. Sudah tua renta punya anak gadis yang dewasa. Tiap hari bapak ini pergi pengajian, Suatu hari diantarkan sama anak gadisnya. Di tengah jalan lewat Padang Sahara, si kakek ini tadi, bapak yang udah kakek-kakek, bilang sama anak gadisnya, nak, saya ini gak tahan, pengen buang air kecil. Biasa orang tua tuh kalau semakin tua, ngapunten sih, katanya klepnya semakin apa? Semakin apa, Edwin? Orang kalau semakin tua, klepnya semakin apa? Dol. Kalau semakin tua, klepnya semakin dol, seperti keran gitu ya. Kalau semakin tua kan semakin ya dol gitu, sudah tua harus gampang netes ya, gampang netes. Terus semakin tua begitu, nanti jenengan saya, ya sobin ya ngono coba, dadak wong tua ngono tuh, yo aku ora podo ae. Ya, kira-kira mau panjang umur atau pendek umur? Panjang umur nanti klepnya begitu loh. Panjang umur tanpa begitu, rodo angel begitu. Biasanya memang begitu ya, insya Allah gak pakai begitu. Insyaallah enggak pakai begitu. Oh, susah bingung dilakoni sombean kita gitu aja kok repot. Ngapain dipikirin lama-lama. Nah, itu biasa sama Allah dikasih hikmah nih, klepnya dibuat dol tuh hikmahnya banyak. Hikmahnya apa? Tiap malam mesti lak kebelet kepengin ke kamar kecil. Artine sing rajin tangi kayak ndang wudu salat. Kan begitu. Dikasih dorongan untuk tahajud, dorongan untuk salat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu dalam kitabnya, bukan Al-Hikam, dalam kitabnya yang lain, beliau berkata, kalau orang itu pengen mengqadha umurnya di masa muda yang terbuang sia-sia, pengen diganti sama Allah di masa tuanya kalau malam bangun ibadah. Jadi ibadah di malam hari itu akan mengqadha segala kekurangan di masa muda. Nah, kalau anak muda suka bangun di malam hari, berarti itu mengqadha masa kecil. Ya baru mulai baligh itu kan. Sekaligus indian nanti untuk masa tua, biar ada surplusnya di masa tua, ada kelebihan. Nah ini, nah dia gak tahan, pengen buang hajat kecil. Terus buang hajat kecil, sama anak perempuannya dikasih tahu, ayah jangan di sini, ini tanahnya keras. Ini tanahnya keras, nanti kalau ayah buang hajat di sini, nanti airnya akan balik, nyiprat balik gitu kan. Nanti akhirnya kena pakaiannya ayah, nanti nah najis, cari tempat yang agak lunak yang bisa ngeresep gitu, enggak mental, yang gembur, yang lunak. Oh iya, diamalkan. Sudah selesai bersuci, diambilkan batu yang ada tiga sisi. Ini ayah kalau suci pakai batu yang ada tiga sisinya, ini yang paling sempurna begitu. Oh gitu, iya. Selesai bersuci, buang hadas, kemudian bersuci, selesai. Anaknya mau melanjutkan perjalanan, nganterkan ayahnya ke tempat pengajian. Kata bapaknya, nak yuk pulang saja, yuk. Ya, enggak jadi pengajian. Enggak. Kenapa? Baru saja saya datang pengajian. Di mana? Kan barusan kamu ajari satu ilmu. Barusan kamu ngajari saya satu ilmu. Udah cukup, ayah mau pulang. Ayah tuh prinsipnya cuma satu. Tiap hari harus dapat tambahan satu ilmu. Hari ini udah dapat, jadi enggak usah jauh-jauh. Yuk, mulih, yuk pulang. Ini luar biasa loh ini. Lah, kita udah punya program belum? Satu hari dapat tambahan satu ilmu. Orang nambah-nambah gede ini, ya kuih, ilmu nih, oh. Kemarin ya ilmunya ya itu, kemarin lusa ilmunya itu, tambahannya di sini bukan dapat ilmu loh. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, bukan dapat ilmu loh. Saya dapat ilmu, dengar ilmu, kajian ilmu, bukan itu. Kalau dengar kajian ilmu, belum. Semangat untuk ziyadatul ilm, dapat tambahan ilmu. Tambahan itu tidak sama dengan ilmu yang sama loh. Hari ini belajar sholat, babnya itu bab ruku. Ya, nah besoknya belajar sholat, bab rukuk lagi, gak belajar bab yang lain. Berarti sama atau beda nih ilmunya? Sama, ada tambahannya? Belum ada. Makanya semangatnya itu cari tambahan ilmu. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dimana doanya Allah, yang diajarkan Allah pada Rasulullah, waqur rabbi zidni ilma. Berilah aku ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Dan Rasul pun mengatakan, kalau saya tidak ditambah ilmu di hari itu, saya tidak diberkati. Makanya setiap orang yang berilmu, setiap orang yang alim, setiap orang yang soleh, itu mewajibkan dirinya tiap hari harus tambah ilmu. Makanya mereka semua kutu buku. Semua dimakan, dibaca. Ketemu ulama, siapa pun dicari ilmunya. Lain dengan kita. Ini saya buku begini banyak. Baca enggak hatam-hatam. Karena semangatnya kurang. Ya semangatnya kurang. Tapi lain, Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan almarhum di Jakarta. Habib Salim bin Jindan tuh sampai dapat julukan tuh Sarikul Kutub. Ya, Sarikul Kutub yang suka ngambil buku. Ya, suka ngambil buku-buku, ada yang belum pernah baca langsung diambil sama beliau, dibaca. Itu Habib Salim bin Jindan. Beliau kalau ada buku yang belum pernah baca, itu tidak akan pergi sebelum menghatamkan buku tersebut. Dibaca langsung duduk, dia dikhatamkan. Kalau waktunya gak cukup, bukunya dibawa pulang. Pernah ditegur sama orang, Bib, ini kok bukunya dibawa pulang? Nah, di sini juga ada kamu baca, lebih baik saya bawa pulang, kan saya baca. Gitu. Akhirnya beliau berangkat ke Hadramut. Berangkat ke Hadramut itu dari perpustakaan-perpustakaan di Hadramut, orang-orang yang punya buku-bukunya diminta ini semua, dibawa pulang ke Indonesia, ditaruh di Jakarta. Makanya perpustakaan Habib Salim bin Jindan itu syarat dengan ilmu-ilmu yang kadang mungkin di Hadramut sana udah tidak ada kopinya. Di sana ada. Hidupnya itu cari apa ilmu, baca buku terus. Ya buku yang genah ya, dibaca, dicari informasi sebanyak mungkin. Karena pengen dapat tambahan ilmu. Nah bedanya dengan kita udah merasa punya ilmu, wis cukup. Nah ini yang gak buat gak berkah ini. Perasaan sudah puas, sudah cukup, itu yang buat tidak berkah. Almarhum Al-Habib Anis, kakeknya dari Habib Muhammad ini. Sampai masa tuanya, tiap hari itu cari ilmu. Ya. Kalau di kamar, buka baca buku, ngapunten jing, sampai beliau pernah ngomong sama saya, Novel, saya pengen beli laptop, tolong nanti itu di apa, ajari program kitab-kitab itu, saya pengen nanti nyari-nyari, terus saya pengen nulis gitu, gampang enggak? Gampang Bib, saya pokoknya kalau Bibnya pengen apa, saya ngomong gampang, enggak ada yang susah. Beliau di umur 70-an itu masih pengen beli laptop, pengen install program. Itu Habib Anis. Ya, seperti itu. dan ngomong kepada anaknya, kepada saya dan beberapa orang yang hadir di majelis, yuk nanti kita di entah musim dingin kalau enggak salah. Musim dingin di Mesir itu musim bazar buku. Bazar buku. Itu semua orang-orang yang punya kitab-kitab dari berbagai dunia itu kumpul di Mesir untuk jual kitabnya. Ya, untuk jual kitabnya. Nah, itu banyak kitab-kitab dari Maroko, kitab-kitab tasawuf yang enggak ada di dunia. Di sana nanti ada. Yuk kita kapan-kapan musim dingin rombongan berangkat ke Mesir berburu buku. Lain dengan orang sekarang. Yuk neng Mesir nonton apa? Piramid. Semangatnya lain, semangat berburu buku. Untuk apa? Mau cari tambahan ilmu. Ini orang yang ngerti sumber barokah itu ya ilmu. Sumber barokah ilmu, dan carilah ilmu. Carilah ilmu dan terus ilmunya ditambah. Semangat gitu. Semangat pengen dapat tambahan ilmu. Baru itu namanya hidup. Ya, baru itu namanya hidup. Lah wong urip plunga-plungo, karo wedhus diapek wedhus. Siapa itu? Ya awake dhewe ngakak. Kita ini hidupnya begini ini. Jangan menganggap orang lain, guyu-guyu ni sapa guyu ni awake dhewe. Ya bodho aku karo wedhus kita apek wedhus gitu ya. Wedhus tuh kambing tuh masih mending. Oh, jujur lo ya. Nih, yuk kita ngelek-ngelek awake dhewe ya. Ya. Kita sama kambing tuh kita loh. Saya enggak ngomong manusia loh ya. Manusia itu paling mulia. Kita ini sama kambing masih bagusan kambing. Jujurlah, jujur. Wedhus ki waya turu-turu, waya tangi-tangi, waya mangan-mangan. Betul kan? Itu kambing. Dan yang namanya kambing itu kalau makan, dia kenyang mesti mandek. Enggak ada kambing terus muntah-muntah gulur-gulur mangan, enggak ada. Ada enggak? Kambing terus lihat suket ya. Wah, ini kok rumputnya kok luar biasa alon-alon. Sukete akeh. Ayo entekke. Brakoti terus enggak ada. Betul enggak? Ya dimakan kenyang berhenti menungso ya, masya Allah nyawang pitik ya, lihat ayam panggang atau ayam goreng itu ada tiga gitu ya, makan satu nggak cukup, eman-eman sing loro timbang dipangan takim tak pangane itu ya. Ini temennya Mustaqim nih biasanya gitu nih ya Mas Roni, teman-teman gitu kan, eman-eman nih makan gitu ya. Udah kenyang, ini ada lagi sikat lagi, terus pengennya itu memperkenyang di diri. Lah pedesan oleh HP, ngerti waktu ini mandek, menungso dikon mandek eman. Betul toh, betul. Betul. Berarti apa ini? Ngaku. Ini kita ini seperti itu, tidur. Yang namanya kambing itu tidur secukupnya. Waktu tangi ya tangi, embek. Ya kan jago ya wayang luruk ya kan? Luruk. Burung pagi. Coba jenengan lihat burung pagi tidur. Ada enggak? Hah? Burung itu kalau pagi pasti berkicau, tangi, berkui, apa terus turun mana? Orang yut mabur, kerja cari makan buat anak-anaknya ya kan, buat yang hidup bersamanya itu burung, itu yang cari makan. Burung yang pacaran dia pacaran, aja ditiru. Itu kan pagi madu kasih terbang bareng, asik gitu ya, burung seperti itu. Ini burung aja punya kehidupannya demikian. Nah kita ini manusia, turu bangun tidur. Tidur lagi, bangun tidur lagi. Mbah Surip ki bener ya. Ya Allah rahmuh itu Mbah Surip. Semoga Allah merahmatinya di alam kubur sana ya. Ini lagunya cakep loh, bangun tidur lagi. Itu kan menggambarkan kita. Jadi awake dhewe disindir-sindir kira mudeng gitu ya. Seneng nyanyi, bangun tidur lagi. Tapi kita ora mudeng ya disindir. Bangun tidur lagi. Lah bagaimana orang soleh terdahulu? Melek moto golek berkah. Sampai ada satu Habib, ini perlu dicontoh ini. Ini ada satu Habib. Habib ini pokoknya kalau lihat buku yang belum dibaca, langsung segera dibaca. Nah, Habibnya nikah. Konco-konco ini ngerti. Ini nikah nih ya, malam pertama. Coba jenengan Mas Edwin bayangkan Mas Edwin. Malam pertama. Ya, ente kan mau buat mau nikah. Entah kapan kan mau nikah toh? Mau. Cepet atau lama? Cepet, semangat dulu, perkorongko suwe apa-apa, cepet sih semangatnya. Ini Mas Edwin misalnya, dan yang lain, mau nikah. Itu biasanya remaja kalau mau nikah, bayangan tuh malam pertama. Mesti kan? Berarti malam kedua rapi. Yang bagus tuh malam pertama. Bayangannya orang nikah kan seperti itu. Sehingga yang judulnya orang nikah, disiapkan kamar sama orang tuanya, ya kan? Disiapkan macam-macam sama keluarganya, khusus untuk malam pertama. Nah termasuk Habibnya ini. Keluarganya manten perempuan udah nyiapkan kamar, udah nyiapkan macam-macam, siapkan semua. Temanten perempuan yang udah dihias. Kebiasaan orang Arab itu kan kalau orang mau nikah, setelah akad nikah temanten perempuan itu kan dipakai daun ineh pacar tuh ya. istilahnya kalau di Indonesia apa nih? Apa itu dipacari itu pakai apa tuh namanya? Apa hina-hina? Ya pakai hina. Bukan hina-hina. Pacar itu dihias pakai pacar itu kan? Banyak sekarang di mal-mal itu kan pada hias kentangannya itu ya. Pakai digambar, diorek-orek macam-macam yang indah-indah. Tapi pakai daun pacar, pakai hina. Dah, sudah dihias. Cantik luar biasa. Taruh di kamar menunggu sang suami. Nah, teman-temannya Habib ini usil. Usilnya kenapa? Ngerti, Habibnya ini lebih doyan kitab ketimbang buju. Nah, jadi, istri pertama adalah kitab. Istri kedua adalah istri. Wanita itu istri kedua. Nomor satu adalah kitab. Tahu nih Habibnya kalau lihat kitab yang belum pernah dibaca, mesti kita mesti dicekel. Walaupun wanita itu belum pernah disentuh. Lebih baik menyentuh kitab yang belum pernah dibaca ketimbang wanita yang belum pernah disentuh. Jenengan seperti itu? Blas. Blas. Hasilnya, di depan pintu ditaruh kitab. Depan pintu taruh kitab yang belum dibaca, kasih tintir. Biar ketuaan. Habibnya jalan mau masuk kamar, dilihat kok ada kitab ini. Ini kado dari temennya ini. Dilihat kitabnya kok belum pernah dibaca. Diambil bawa masuk kamar. Ya kan, masuk kamar. Istrinya nunggu nih, istrinya nunggu di kamar. Di samping tempat tidur, Habibnya duduk. Ya gak nyopo gitu aja kan. Terus duduk, setelah duduk baca kitab. Iki bojone ra digagas. Baca kitab terus gitu ya. Karena pengen dapat tambahan ilmu. Diizinkan gak baca kitab? Oh izinkan, bojone ya apa ya. Orang kados ibu-ibu itu lain. Ibu-ibu, ibu jual aku radik gagas, yang digagas mau buku, yang digagas mau kitab. Emangnya saya ini sama kitab, cantik kitab apa gitu kan. Itu wanita zaman. Iya bu, gitu. Bu, jenengan kesindir, kenapa kesindir? Kalau wanita kebanyakan begitu. Tapi ini wanita yang solihah. Dia lihat suaminya baca kitab bukan marah. Ya, tapi senangnya luar biasa. Tambah dicepakkan, nih tintirnya itu kurang padang. Padang kayak ya, baca kitab. Sampai adzan subuh. Ya sampai adzan subuh baca kitab. Sampai khatam tuh kitabnya. Jadi lebih tertarik kepada apa? Tambahan ilmu ketimbang menyalurkan hawa nafsu meskipun itu halal. Karena tingkatan ibadahnya lebih tinggi dari ilmu. Makanya Imam Nawawi sampai beliau menunda pernikahannya. Ya, Imam Nawawi itu kan menunda pernikahannya, diundurkan nikahnya. Bukan gak mau nikah loh ya, diundurkan nikahnya. Edwin mau tiru-tiru. Semangat Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menunda pernikahannya untuk cari ilmu, untuk ngajar dan mengajar. Itu Imam Nawawi. Kalau Imam Edwin, wallahu a'lam. Gak tahu nanti gimana ini Edwin. Saya itu mau pengen mantu Edwin ini kapan, gak ngerti ini. Ya, pokoknya Edwin nikah, rotoh rombongan datang ini ya. Siap, siap, kapan? Ini live loh nih, nonton semua loh nih. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Lah itu yang namanya semangat cari ilmu. Imam Nawawi menunda pernikahannya, ditunda. Bukan menganggap kawin enggak penting, nikah enggak penting. Beliau tahu nikah sunnah yang luar biasa, tapi beliau merasa kan masih bisa nanti. Tadi saya lihat di televisi ada kakek-kakek umur 90 tahun lebih nikah dengan seorang gadis umur 20 tahun. Keren itu. Ya, keren. Kakek-kakek umur 90 tahun nikah dengan seorang gadis ya, umurnya 20 tahun. Ada yang mau niru? Loh, kalau niru bagus berarti kan jenengan panjang umur, semangat gitu. Semangat panjang umurnya tadi itu. Semangat panjang umur. Nah, hasilnya apa? Imam Nawawi belum sempat nikah akhirnya meninggal dunia. Para ulama kemudian bermimpi, apa yang didapat Imam Nawawi di kubur? Begitu meninggal dunia, di kubur dinikahkan oleh Allah dengan para bidadari-bidadari yang luar biasa. Pilih di untuk bidadari apa mbak-mbak? Hah? Loh, mbak-mbaknya tersinggung, Bib, jangan gitu toh Bib ya. Saya kasih tahu, istri yang solihah kalau masuk alam barzah, kecantikan yang melebihi bidadari yang paling cantik. Tapi itu Imam Nawawi gak sempat, ya akhirnya dinikahkan. Sepupu saya, sepupu dua kali saya, namanya Hasan bin Mustafa atau Abu Kediri sana. Nyantri, pesantren. Ketika nyantri meninggal dunia, padahal itu rencana antara lagi lulus dan mau nikah. Nyantri meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimakamkan, ayahnya ngomong, anak saya ini insyaallah masuk kubur dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Jadi yuk kita bawa ke kuburannya jenazahnya dengan qala al badru alaina. Ditabuhi rebana itu. Bak kuburan oh, saya model bid'ah-bid'ah sama ngomong bid'ah gitu ya. Sekarepmu. Ini ayahnya semangat pengen anak diantarkan anaknya. Silahkan kamu nikah di alam kubur. Ya kita jangan di alam kubur nikahnya, di alam dunia dulu aja ya. Seperti itu. Nah ini loh, semangat untuk cari ilmunya itu yang diutamakan. Ya, kalau kita pengen dapat barokah, ya itu harus jadi semangat dulu. Semangat. Makanya majlis raudhah ini kalau kita lihat judulnya majlis ilmu dan zikir. Depannya ilmunya dulu, majlis ilmu dan zikir. Fokusnya cari ilmu. Pokoknya seburuk apapun kita, kita harus jadi orang yang selalu suka cari tambahan ilmu. Seburuk apapun kita, jadilah orang yang suka menyebarkan ilmu. Jangan takut dengan keburukan kita. Kalau kita takut dengan keburukan kita, setan sing menang. Aku kijek gladrah, saya ini tidak beres. Mosok saya cari tambahan ilmu, kalau aku tambah rusak, tambah elek aku ki. Duwe ilmu kok ora tak amal ki. Itu maunya setan, kita mikir seperti itu. Ya, kalau kita cari tambahan ilmu dengan niat pengen dekatkan diri sama Allah, kalau belum berhasil, lama-lama berhasil. Sehingga muncul satu ungkapan pepatah, siru urullah urjan au makasir. Berjalanlah kepada Allah, baik dalam keadaan kamu pincang-pincang, ataupun kamu gak punya kaki-kakinya patah. Tetap jalan ke Allah. Begitu pula dalam mencari ilmu maupun menebarkan ilmu. Kalau saya gagas diri saya ini, apa namanya, dosone akeh, ya orang ngajar gini. Ya sudah ngerti, awakku ki elek. Elek, letek, kaken dosa. Dosanya apa? Banyak. Tapi saya pengin andil nyebarkan ilmu. Karena dalam menyebarkan ilmu yang saya cari tambahan ilmu. Jangan jenengan kira saya ini nyebarkan ilmu niatnya aneh-aneh. Enggak niat muluk-muluk, tapi niat yang paling muluk. Ya, niat yang paling muluk apa? Ziyadatul ilm. Saya nyebarkan ilmu karena saya pengin dapat tambahan ilmu. Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang mengajarkan apa yang dia ketahui waratsahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan berikan ilmu kepadanya apa yang belum dia ketahui. Berarti kan dapat tambahan ilmu. Ilmunya enggak itu-itu aja, nanti ada tambahannya dan tambahannya. Sehingga pernah Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf almarhum Allahyarhamuh, wayu ali darajati fil jannah wa nafa'na bi fid dunya wal akhirah. Beliau itu di majelisnya di Jeddah sana. Jeddah itu kan di daerah Saudi kan banyak orang-orang yang begitu-begitu ya, banyak begitu-begitu. Nah beliau ini ceramah di rumahnya, gak banyak yang hadir. Tapi orang yang hadir itu artinya tentrem gitu. Yang hadir jadi khusyuk, yang hadir jadi ingat sama Allah. Terus ada orang yang begitu-begitu ikut hadir, penasaran. Kok orang yang di sini pada betah, pada kerasan, kok banyak yang minta doa ke sini, kenapa gitu. Dia ikut hadir. Waktu ikut hadir gumun, kok aku belum tahu yo. Kurungu ilmu saya kau ini, ya. Kok enak betul ya penjelasannya ya, kok di hati tuh apa enak, terus di logika ya juga nyantol, nyambung antara hati, fikir sama semua ini kok bisa nyambung, kok bisa enak. Di akhir majelis bubar, moro ngadep Habibnya ini almarhum. Habib, saya mau nanya, Anda dapat ilmu seperti ini dari mana? Jawabannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, saya dapat ilmu ini dari buku-buku yang kamu haramkan. Sing mbok anggap bid'ah lagi itu ya teko kono. Dapatnya dari situ. Artinya beliau baca buku-bukunya orang soleh, kemudian beliau mengamalkannya, mengajarkannya, Allah berikan ilmu-ilmu baru yang belum terdengar oleh telinga dan perlu diucapkan oleh lisan. Nah, ini cari tambahan ilmu, cari tambahan ilmu. Itu yang menjadi semangat hidup kita. Sekian, semoga manfaat. Berapa menit Mas Eto? 48 menit. Terasa enggak 48 menit? Enggak terasa. Jenengan itu termasuk orang-orang yang luar biasa. Tak aku sih petang puluh menit kok yuk percaya. 48 menit kita ajak ngobrol begini kok ya enggak terasa gitu loh ya. Terasa enggak? Enggak terasa. Terasanya berapa menit? Hah? Berarti cek kroso. Terasanya sebentar ya. Enggak terasa lama. Alhamdulillah. Nih teman-teman dari apa namanya? Taiwan ini ya, mohon doanya Habib dari Taiwan. Tadi ini teman-teman dari Taiwan titip sodakoh buat majelis Ar-Raudhah, ini keren gitu ya. Dari Taiwan sodakoh buat Solo, Raudhah di Solo. Dapat sodakoh dari Taiwan, ini minta doa. Mbak Ika Yuliana mudah-mudahan secepatnya dipertemukan dengan suami tercinta. Bagus nih doanya ya. Masya Allah. Arang-arang lho kita itu ngomongin ini. Biasanya kan semoga suami gak pulang-pulang gitu kan. Tambah enak, tambah tenang. Orang-orang saya ngomel. Biasanya begitu. Kok ini luar biasa ini. Mudah-mudahan secepatnya dipertemukan dengan suami tercinta. Amin. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin. Ya Rabbana. Diridhai Allah, kerja dan usaha lancar. Amin. Diberi keselamatan dunia akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka menjadi penghuni surga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Anggi Mulyati, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang pinter, berbakti pada orang tua dan solihah. Amin. Diberi rezeki yang halal, barokah dan melimpah. Amin. Diberi pendamping hidup yang soleh anaknya ya. Diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Diberi ilmu yang manfaat, diridhai Allah, diberi keselamatan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka dan menjadi penghuni surga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Kartini, mudah-mudahan anak saya yang bernama Arif Baskoro menjadi anak yang pintar, baik, tidak nakal, berbakti pada orang tua dan soleh. Diberi rezeki yang halal, barokah dan melimpah. Diberi lagi pendamping hidup yang soleh. Diberi kesehatan jasmani dan rohani. Diberi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Diridhai Allah, diberi keselamatan dunia akhirat. Dijauhkan dari siksa api neraka dan menjadi penghuni surga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Buat saya terharu tuh doa-doanya itu. Insyaallah ya. Ada rasa haru enggak tadi? Ada yang pengen nangis tadi? Pengen nangis atau ngantuk? Hampir-hampir sama soalnya itu. Antara pengen nangis sama ngantuk, ada rasa haru. Berarti memang nawaitunya yang nulis tadi itu kuat. Sehingga dibaca itu buat yang baca juga katut. Ya, buat yang baca katut. Insyaallah barokah ya, manfaat. Ya, terakhir buat pemirsa dimanapun Anda berada dan teman-teman yang ada di sini, pendengar Hidayah yang mendengarkan siaran ulang dari majelis ini, malam Jumat besok insyaallah majelis Ar-Raudhah khataman. Ya, insyaallah majelis Ar-Raudhah khataman. Target saya minimal 5.000 orang yang hadir. Jadi tolong jenengan ngajak orang sebanyak mungkin. Kalau datang sendiri enggak usah. Minimal datang bertiga. Malaikat kanan dan kiri diajak. Ya, maksud saya ya datang sendiri minimal ngajak malaikatnya gitu loh, semangat gitu ya, pengen ngajak yang lain. Bukan kemudian enggak boleh datang sendiri, silakan datang tapi usahakan cari teman sebanyak mungkin. Biar apa? Biar takzim sama Al-Qur'an itu kelihatan. Mosok majelis khotmil Qur'an sama majelis Grand Mall, majelis Solo Square, kok rame Solo Square gitu ya. Rame Grand Mall. Ini kan yang salah siapanya ini? Yang hadir ke mall malam-malam Ramadan kok semangat, tapi kalau hadir ke khotmil Quran kok kurang semangat, itu yang salah kitanya berarti kan. Kitanya ini yang salah. Salah kurang menyemangati diri dan teman-teman kita serta keluarga kita. Makanya yuk kita semangat malam Jumat besok, cari teman sebanyak mungkin. Ya, insyaallah satu yang kita minta, doa kita diijabahi Allah di malam itu ya. Diijabahi Allah di malam hari itu, karena kita mau minta macam-macam, minta banyak-banyak, minta yang segala hal. Kalau tak kumpulkan, saya mau kumpulkan dungo sebanyak mungkin, mau minta itu. Malam dungo nanti banyak dungonya ketimbang ceramahnya. Ceramahnya gak usah lama-lama, tapi dungonya yang lama. Pengennya seperti itu. Ya kita kumpul aja semuanya ya, insyaallah untuk malam Jumat. Bagi teman-teman yang ada di luar negeri atau di luar kota, yang pengen ngikutin, nanti insya Allah kita streamingkan video, jadi bisa diikuti, dan streaming audio juga bisa ya, bisa diikuti. Keterangan untuk streaming video atau audio bisa dibaca di websitenya Ar-Raudhah, www.ar-raudhah, Ar-Raudhah, jadi AR ada tanda minus tuh ya, tanda kurang, Raudhah, Ar-Raudhah.info, baca di situ nanti insya Allah ada. Yang ketiga, insya Allah hari Kamis malam Jumat itu peluncuran perdana tabloid Ar-Raudhah, ya, tabloid Ar-Raudhah. Tabloid itu saya jual dengan harga Rp5.000. Nanti tolong jenengan kalau beli usahakan sekalian sama temennya. Ya, sekalian sama temannya. Syukur-syukur yang punya kelebihan duit, belinya jangan satu. Biar targetnya itu 3.000 eksemplar dicetak, bisa terjual semuanya. Insya Allah nanti akan terbit 2 minggu sekali. Hasilnya akan kita gunakan untuk program-program Raudhah. Kita punya program banyak. Saya pengen datangkan guru-guru dan saya pengen gaji guru-guru itu dengan gaji yang memuaskan. Ya, biar kerasan. Jadi kita kan enak, belajarnya gratis. Ya, belajarnya gratis, gurunya yang kita gaji. Gajinya jangan minta sumbangan, jangan pakai kotak amal. Pakainya apa? Yuk kita kerja. Jadi kerja. Otomatis dengan beli tabloid tadi harga Rp5.000 sudah ikut nyumbang. Nyumbang untuk apa? Untuk dakwah. Dan tabloidnya bisa dinikmati insya Allah, enggak dibuat main-main. Walaupun sederhana, ukurannya ukuran kuarto kurang lebih, ada 6 halaman. Satu warna tapi ya, satu warna, kertas kurang lebih 70 gram, insya Allah bisa dinikmati dan bisa jadi warisan. Kalau disimpan gitu nanti kalau kira-kira setahun kan udah jadi satu bendel sendiri ya. Jadi bendel diwariskan turun-temurun sampai cucu yang keberapa masih bisa dan akan manfaat. Tabloidnya isinya nanti ada kisah sahabat, ada yang renungan-renungan ucapan yang seperti tadi juga ada hukum-hukum fikih nanti juga ada. Ada berapa, walaupun 6 halaman, tapi insya Allah berkah. Tiap halaman tuh punya apa namanya kolom tersendiri, rubrik sendiri. Ini rubrik sahabat, ini rubrik salaf, orang-orang yang soleh. Nanti ada rubrik urusan yang begitu-begitu. Ya, yang paham kan yang begitu-begitu? Ya, sholat menghadap kuburan, misalnya bab gitu. Ya, nanti ada pembahasannya, ada sendiri-sendiri. Jadi kan 6 halaman, insya Allah barokah. Nama tabloidnya masih saya renungkan. Belum ketemu, namanya belum lahir, enggak tahu namanya apa nanti. Apa namanya Ar-Raudhah atau namanya apa? Ya, wallahu a'lam. Nanti tunggu saja malam Jumat depan insya Allah sudah terbit. Tolong nanti dibantu untuk mendistribusikan. Ya. Bahasanya agak lebih mendistribusikan ya. Untuk mendistribusikan. Demikian semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.